kita bersama. Di waktu kita tertawa, menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa, rasa di mana kau melayang jauh dari